angkut. Lori angkut. Jentola. Jentola. Lori simen. Lori simen. Jentera berat. Berat dan kuat. Jentera berat. Berat dan kuat. Kaut jengkaut kaut. Kaut jengkaut kaut. Angkut lori angkut. Angkut. Angkut lori angkut. Angkut. Jentera berat, jentera kuat. Jengkaut, jengkaut. Lori angkut, lori angkut. Jentola, jentola. Lori simen, lori simen. Jentera berat, berat dan kuat. Jentera berat, berat dan kuat. Kaut, jengkaut, kaut. Kaut, jengkaut, kaut. Angkut lori angkut. Angkut. Angkut lori angkut. Angkut. Tolak jentolak. Tolak. Tolak jentolak. Tolak. Bancuh lori simen. Bancuh. Bancuh lori simen. Bancuh. Jentera berat. Jentera kuat.